الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita tentang Perang Badar seri yang keempat, ya. Pada pertemuan yang terakhir telah kita bahas bahwasanya peperangan tersebut dimulai dengan duel antara tiga orang sahabat dengan tiga orang-orang kafir. Tiga orang kafir tersebut adalah Utbah bin Rabi'ah, kemudian saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, dan kemudian anaknya Al-Walid bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Kemudian mereka bertiga dihadapi oleh Ubaidah bin Harith, kemudian Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah mereka tiga pendekar kaum musyrikin tersebut gugur, ya, maka dan ini menjatuhkan mental kaum musyrikin, ya, maka kemudian akhirnya mereka pun menyerang kaum muslimin dengan serentak dengan satu serangan, ya, untuk melampiaskan kemarahan mereka. Maka, ya, bertemulah seluruh pasukan antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum musyrikin, ya. Kemudian yang pertama kali meninggal dari kaum muslimin mati syahid adalah Mihja', maula Umar bin Khattab. Dia adalah maula Umar bin Khattab yang bernama Mihja' radhiyallahu taala anhu, ya. Maka beliau radhiyallahu anhu terkena anak panah, maka akhirnya beliau pun meninggal dunia, dan beliau adalah orang yang pertama kali mati syahid dalam perang Badar, ya. Kemudian juga seorang sahabat yang bernama Harithah ibnu Suraqah radhiyallahu taala anhu. Harithah ibnu Suraqah, beliau adalah seorang yang bertugas untuk sebagai pengamat. Dia tidak langsung terjun dalam medan pertempuran, tapi dari jauh untuk mengamati kondisi peperangan, kemudian melihat bagaimana pergerakan musuh. Maka dia berada dalam rombongan yang disebut dengan nadzarah, yaitu yang memandang terjadi lokasi peperangan dan tidak ikut terjun langsung dalam peperangan. Ketika beliau sedang minum air dari tempat air kaum muslimin, ya, tiba-tiba ada anak panah asing, ya, yang kemudian masuk ke leher beliau radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau pun meninggal dunia. Dan beliau adalah pahlawan pertama yang gugur dari kaum Ansar, dari kaum muslimin. Bagaimana nasib Harithah bin Suraqah yang meninggal dunia, padahal dia meninggal bukan dalam medan pertempuran, tetapi dari jauh dan sedang mengawasi dari jauh. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ibunya Harithah, yaitu Ummu Harithah bin Suraqah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, ala tuhadditsuni an Harithah? Tidak kau kabarkan kepadaku tentang bagaimana nasib kesudahan Harithah bin Suraqah yang telah meninggal dalam perang Badar, yang terkena panah yang asing, entah siapa yang memanahinya, tahu-tahu ada anak panah masuk ke lehernya dan akhirnya meninggal dunia. Fa in kana fil jannah sabartu. Seandainya dia sekarang dia berada di surga, aku akan bersabar. Wa in kana ghairu dhalik, kalau ternyata dia tidak masuk surga, ijtahadtu alaihi fil buka, maka aku akan sungguh-sungguh menangisinya. Dan ini kata para ulama tatkala itu belum datang larangan untuk menangisi atau niyahah, ya. Dan karena niyahah baru datang setelah perang Uhud, ya. Ketika perang Badar belum diharamkan niyahah itu meratapi mayat. Kata dia, kalau anakku masuk surga, maka aku akan bersabar. Tapi kalau anakku tidak masuk surga, aku akan menangisnya dengan sesungguh-sungguh tangisan. Maka apa kata Nabi SAW? Ya Umma Harithah, kata Nabi SAW, wahai ibunya Harithah, innaha jinanun fil jannah, sungguhnya Harithah masuk ke dalam taman-taman dalam satu surga. Jadi surganya itu terdiri atas taman-taman surga. Wa innabnaki asabal firdaus al-a'la, bahkan putramu Harithah bin Suraqah masuk dalam firdaus a'la, dalam surga firdaus a'la. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW berkata kepada Ummu Harithah, wai haki, ya, aw habilti aw jannatun wahidah hiya, innaha jinanun kathira, ya. Wahai Ummu Harithah, apakah kau tidak berpikir sungguhnya surga yang ditempati oleh putramu bukanlah satu surga, tapi dia taman-taman dalam satu surga, taman-taman yang banyak. Wa innahu fi jannatil firdausil a'la, dan sungguhnya putramu berada di surga firdaus al-a'la. Perhatikan di sini, ya, perhatikan di sini. Ini Harithah bin Suraqah radhiyallahu anhu, beliau bukan ikut serta dalam gelombang peperangan, bukan masuk dalam lautan peperangan, tidak. Beliau dari jauh, hanya melihat dari jauh, membantu kaum muslimin dengan mengawasi areal peperangan, ya. Itu pun beliau meninggal bukan sedang menghunuskan pedang, sedang minum air. Tiba-tiba ada anak-anak asing yang masuk ke leher beliau kemudian meninggal dunia. Ternyata beliau masuk Firdaus Al-A'la. Dimasukkan Allah dalam surga, dalam Firdaus Al-A'la, surga yang paling tinggi. Nah, bagaimana lagi dengan orang-orang yang dalam medan pertempuran? Dan ini menunjukkan bagaimana tingginya derajat para peserta perang Badar, ya. Bagaimana tingginya derajat mereka, para peserta perang Badar, yang sedangkan yang tidak masuk dalam medan pertempuran, hanya dari jauh saja sudah mendapatkan Firdaus Al-A'la, apalagi yang masuk dalam medan pertempuran. Kemudian terjadilah peperangan semakin memanas, ya, semakin memanas. Tatkala peperangan semakin memanas, Abu Jahal laknatullah alaih berdoa. Abu Jahal berdoa, ya. Beliau atau Abu Jahal ini berdoa, Allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima la na'rif fa ahinhu al-ghadata. Dia berkata, ya, ya Allah, ya. Siapa di antara kami yang paling memutuskan silaturahmi? Karena Abu Jahal atau orang Quraisy menganggap Rasulullah itu pemutus silaturahmi. Gara-gara dia mendakwakan Islam, maka akhirnya terjadi tercerai-berai antara kaum Quraisy. Maka Muhammad dituduh sebagai pemutus silaturahmi. Maka dia berdoa, Abu Jahal dengan pedenya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, siapa di antara kami yang paling memutuskan silaturahmi? Kemudian mendatang membawakan ajaran yang kami tidak kenal. Fa'ahinhul ghadata, maka binasakanlah dia pada hari ini. Maka Allah dengarkan pernyataan Abu Jahal. Allah dengarkan permohonan Abu Jahal. Maka Allah turunkan firman-Nya, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath, wa in tantahu fa huwa khairul lakum, wa in ta'udu na'ud, wa lan tughniya 'ankum fi'atukum shay'aw walau katsarat wa annallaha ma'al mu'minin." Yang artinya, jika kalian meminta keputusan dari Allah, maka sungguh telah datang keputusan dari Allah. Jika kalian berhenti, wahai orang-orang Quraisy, maka itu lebih baik bagi kalian. Jika kalian kembali, kami akan kembali. Dan tidak akan bermanfaat bagi kalian jumlah kalian yang banyak, sementara Allah bersama orang-orang yang beriman. Jadi di sini, Abu Jahal berdoa. Kita tahu bahwasanya orang Quraisy mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja mereka berbuat kesyirikan. Ya, mereka haji, mereka umrah, mereka beribadah kepada Allah. Di antara mereka ada yang puasa, ya. Mereka mengagungkan Ka'bah, ya. Tetapi mereka berbuat kesyirikan. Dan mereka menganggap Muhammad ini yang datang dengan ajaran baru. Sehingga mereka mengatakan, Abu Jahal berkata, ya Allah, siapa di antara kami yang paling memutuskan silaturahmi, yang mendatangkan ajaran baru, maka binasakanlah dia. Allah kabulkan permintaan Abu Jahal. Kata Allah, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kalau kalian minta keputusan, maka sungguh telah datang keputusan. Abu Jahal yang salah, Abu Jahal yang telah memutuskan silaturahmi. Rasulullah SAW tidak membawa ajaran baru, Rasulullah SAW membawa ajaran nenek moyang mereka semua, Ibrahim alaihissalam. Bukankah Abu Jahal dan orang-orang Quraisy keturunan Ismail bin Ibrahim? Semua mereka keturunan Ismail bin Ibrahim. Sungguhnya cucu Ibrahim alaihissalam, yaitu Muhammad SAW, tidak membawa ajaran baru, tetapi memperbarui ajaran nenek moyangnya Ibrahim yang telah dilupakan oleh orang-orang Quraisy. Maka Allah kabulkan doa Abu Jahal yang mengatakan, siapa yang memutuskan silaturahmi, yang mendatangkan ajaran baru, maka binasakanlah. Maka Allah binasakan Abu Jahal. Baik, kita tahu peperangan tidak berimbang. Kaum muslimin cuma 300 sekian, 317, 319, atau 315, 311-an. Sementara orang-orang musyrikin, ya, 1000 dengan peralatan perang yang lengkap. Sementara kaum muslimin jumlahnya sedikit dengan peralatan yang terbatas. Ya, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah meluruskan saf kemudian pasukan berperang, maka Rasulullah sallallahu berdoa. Rasulullah sallallahu berdoa ditemani oleh Abu Bakar masuk ke dalam Al-Arish. Al-Arish yaitu semacam tempat yang dibuat di tempat yang agak tinggi, semacam tenda-tendaan yang ditutup di atasnya. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar berdoa di situ dalam rangka untuk melihat, mengawasi jalannya peperangan, untuk mengatur jalannya peperangan. Maka Rasulullah SAW berdoa mengangkat kedua tangannya, Allahumma anjizli ma wa'atani. Kata Nabi SAW, ya Allah, kabulkanlah apa yang kau janjikan kepadaku. Allahumma inni ansyuduka ahdaka wa wa'dak. Ya Allah, aku mohon kepada engkau janjimu kepadaku. Kau telah menjanjikan kemenangan. Aku mohon kepadamu. Ya Allah, Ya penuhilah janjimu. Allahumma in tasha la tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, kalau kau berkehendak, kau tidak akan disembah lagi setelah hari ini. Allahumma in tahlik hadhil isabah min ahli al-islam la tu'badu fil ardi. Ya Allah, jika ini kelompok binasa pada hari ini, maka kau tidak akan disembah di atas muka bumi. Ya, Nabi mengucapkan gitu saking seakan-akan doanya, seakan-akan ya, seakan-akan maksa untuk menang. Rasulullah SAW, kalau kita dalam tanda kutip, seakan-akan Rasulullah SAW ingin sekali menang ya. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Allah, kalau kami binasa, kau tidak akan disembah. Karena Rasulullah SAW tahu, Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir yang memperjuangkan Islam. Seandainya Nabi terakhir, kemudian binasa dalam peperangan ini, maka tidak ada yang perjuangkan. Ya. Maka tidak ada yang perjuangkan, maka Nabi mengucapkan kata-kata tersebut. Allahumma in tahlik hadhil isabah, falan tu'bad. Ya Allah, kalau ternyata kelompok kami ini binasa, maka kau tidak akan disembah di atas muka bumi. Allah abadikan doa Nabi SAW, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Ya, tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Perhatikan di sini, ya, ini sudah pernah saya sampaikan, yang menemani Nabi SAW berdoa di Arish adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, tidak sembarang orang. Maka Nabi SAW berdoa, bersungguh-sungguh dalam berdoa, angkat kedua tangannya, sampai-sampai hatta yassaqata ridauhu an mankibaihi, sampai kedua selendang beliau yang beliau pakai di atas jatuh dari pundaknya, saking terlalu mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asfaqa alaihi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga berdoa melihat Nabi, beliau kasihan. Ya, Nabi begitu berdoa, begitu meminta-minta kepada Allah, maka beliau pun mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memperbaiki selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, hasbuka, sudah cukup engkau wahai Rasulullah, hasbuka ya Rasulullah, sudah cukup doamu, alhahta ala rabbik, kau telah memohon-mohon, merengek-rengek meminta kepada Rabbmu, fa innahu sayunjizulaka ma wa'adaka, sungguhnya Allah akan mengabulkan apa yang ia janjikan kepadamu. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan bahwasanya kemenangan di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain dengan sanad yang hasan dari Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, "Lamma kana yauma Badrin qataltu syai'an min kitalin." Tatkala terjadi peperangan perang Badar, aku sempat berperang sebentar. "Tsumma ji'tu musri'an li anzura ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'afa'al." Aku berperang, aku balik lagi. Aku datang menuju Nabi, ingin lihat apa yang sedang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena Nabi tidak langsung turun dalam peperangan. Nabi berdoa dulu dengan Abu Bakar. Sementara Ali bin Abi Thalib perang sebentar, kemudian beliau balik untuk melihat kondisi Nabi SAW. Faji'tu fa'ajiduhu wa huwa sajidun yaqul. Aku balik, aku dapati Nabi SAW sedang sujud dalam kondisi berdoa, dalam sujudnya. Beliau berkata, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai zat yang maha tegak dan menegakkan makhluk-makhluknya. La yazidu alaiha. Nabi mengulang-ulang itu terus. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Faraja'tu ilal qital. Aku kembali lagi berperang. Setelah itu aku kembali berperang, aku balik lagi. Aku tengok lagi, ternyata Nabi masih berdoa dengan doa yang sama dalam sujudnya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya. Ya. Kemudian aku pergi lagi untuk berperang, untuk ketiga kali. Aku balik lagi, ternyata Nabi sedang sujud dengan berdoa. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini menunjukkan Rasulullah SAW selingi doanya, mengangkat kedua tangan, doa sambil sujud. Ketika itu berdoa kepada Allah sementara kaum muslimin sedang berperang. Itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah kabulkan permohonan kalian. Kata Allah, "Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Aku akan menolong kalian dengan 1000 malaikat yang datang ya berturut-turut, 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Setelah Nabi berdoa, maka kemudian doa Nabi dikabulkan. Ya, ketika itu Nabi SAW sempat semacam tertidur sebentar, itu turun wahyu, kemudian Nabi sadar. Nabi sadar, kemudian Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Abshir ya Abu Bakar." Bergembiralah wahai Abu Bakar. "Ataka nasrullah, telah datang pertolongan Allah kepadamu. Hadza Jibrilu akhidun bi anani farasihi." Inilah Jibril alaihissalam telah datang membawa tali kekang kudanya, yaquduhu, dan dia membawa menggiring kudanya, ala thanayahun nuqa, ala thanayahun naqa'u, dan ternyata di bibir atau di gigi Jibril sudah ada debu. Artinya Jibril sudah masuk dalam medan pertempuran sehingga bibir Jibril terkena debu, ya. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, hadza Jibril akhidun bi ra'si farasi alaihi adatul harbi. Lihatlah Jibril sudah datang alaihi salam dan dia memegang kepala kudanya dan dia membawa alat peperangan, ya. Maka inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan malaikat untuk menolong kaum muslimin. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu." Wahai para malaikatku, sungguhnya aku bersama kalian. Kokohkanlah orang-orang yang beriman. "Sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba." Aku akan melemparkan rasa takut dalam hati orang-orang kafir. "Fadribu fawqal a'naq." Dan penggalah, ya, apa yang di atas leher, itu penggalah leher-leher mereka, ya. "Wadribu minhum kullabanan." Dan pukullah jari-jari mereka, atau potonglah jari-jari mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berdoa dan setelah tahu doanya dikabulkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Arish, dari kemah tadi bersama Abu Bakar, ya. Kemudian beliau memakai pakaian perang beliau, dan beliau sedang memakai pakaian perang beliau, kemudian beliau turun dalam lautan peperangan sambil membacakan firman Allah, "Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur." Sungguhnya pasukan mereka akan dikalahkan dan mereka akan lari kocar-kacir. "Balis sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amar." Dan sungguhnya hari kiamat adalah janji buat mereka, dan hari kiamat lebih parah dan lebih dahsyat untuk mereka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi semangat kepada para kaum muslimin, para pasukan kaum muslimin, untuk semangat dalam peperangan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengobarkan semangat mereka, ya. Kemudian para sahabat pun berkobar semangat mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara motivasi Nabi kepada para sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "la yuqatiluhumul yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbirin illa adakhallahu aljannata." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah pada hari ini tidak seorang pun dari kalian yang menyerang mereka, berperang melawan orang-orang Quraisy, dan dia berperang dalam kondisi sabar, mengharap pahala, sabar mengharap pahala. Perang berat, 300 lawan 1000, bukan perkara yang ringan, ya, peperangan berat. Maka Nabi mengatakan, jika dia berperang melawan mereka dengan sabar dan mengharap pahala, muqbilan, kemudian dia maju, tidak pernah mundur, ghairu mudbir, tidak kabur, illa adkhalahullahu aljannah, kecuali Allah akan masukkan dia dalam surga. Subhanallah. Para sahabat mendengar janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak menjanjikan dunia, ya. Nabi tidak menjanjikan dunia sama sekali. Yang Nabi janjikan adalah surga. Syaratnya perang dengan sabar mengharap pahala, tidak boleh mundur. Syarat yang berat, tapi janjinya adalah surga. Maka ketika mendengar motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bernama Umar Ibnul Humam. Umar Ibnul Humam, ya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteriak, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Umar bin Humam tatkala mendengar seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Ansari, beliau berkata, "Ya Rasulullah." Nabi berkata, "Bangkitlah, kumu ila jannah." Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Umar bin Humam Al-Ansari berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." "Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya, kemudian kata Umar bin Humam, bakhin, yaitu hebat, wow, ini janji yang luar biasa. Maka Nabi bertanya kepada dia, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin, apa yang buat kau berkata, wow, luar biasa?" Qala la wallahi ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min aliha. Tidak lain ya Rasulullah, kecuali aku berharap aku termasuk dari penghuni surga. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Fa innaka min ahliha." Subhanallah. Rasulullah SAW langsung berkata, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Rasulullah kabarkan tentang hal gaib, bahwasanya kau berharap untuk masuk surga pada hari ini, sungguhnya kau termasuk dari penghuni surga. Fa akhraja tamaratin min qaranihi. Maka dia pun mengeluarkan beberapa korma dari koran. Koran itu tempat taruh busur panah, dia taruh juga kormanya di situ. Kemudian dia keluarkan butir-butiran kormanya. Fa ja'ala ya'kulu minhunna. Kemudian dia makan sebagian dari korma tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai menunggu saya selesai makan kurma ini terlalu lama. Faroma bima kana ma'ahu minat tamar, maka dia pun buang seluruh kurma-kurma yang ada di tangannya. Kemudian dia mengambil pedangnya, kemudian dia masuk dalam lautan pertempuran, akhirnya dia meninggal rahimahullahu taala dalam perang Badar. Umair bin Al-Humam radhiyallahu taala anhu, dan kita bilang dia termasuk penghuni surga karena Nabi sudah melabelkan label surga kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, fi kisati Umair bin Al-Humam jawazun ngimari fil kuffar wa ta'arrud syahadah wa huwa jaizun bila karaha inda jamahirul ulama. Ya, kata Imam Nawawi bahwasanya dalam kisah ini bolehnya seorang masuk dalam lautan peperangan di tengah-tengah orang-orang kafir dan ingin mencari mati syahid, tidak jadi masalah, dan ini boleh menurut jumhur ulama. Ya, nekat memang ingin mati syahid, masuk dalam medan pertempuran, kemungkinan hidup sedikit, tapi enggak apa-apa karena mencari surga, yang penting masuk dalam medan pertempuran. Kemudian Rasulullah SAW mengambil hafnatan minal hasba. Rasulullah SAW mengambil segenggam kerikil-kerikil kecil. Kemudian Rasulullah SAW menghadap ke orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah SAW melemparkan pasir-pasir tersebut atau kerikil-kerikil tersebut. Nabi berkata, syahatil wujuh, buruk wujuh-wujuh, buruk wajah-wajah orang-orang kafir. Kemudian Rasulullah SAW melemparkan ke wajah ke arah mereka. Fama baqiya ahadun minhum illam tala'at aynahu minal hasba. Maka orang-orang kafir tatkala itu mata mereka terkena ya pasir-pasir tersebut. Disinilah firman Allah turun, wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Sungguhnya kau tidak, tatkala kau tidak melempar, sungguhnya Allah yang melempar. Maksudnya apa? Rasulullah SAW melempar pasir-pasir tersebut, ya. Tentunya tidak bakalan sampai, namanya lemparan seorang bagaimanapun kuat, pasir tersebut mungkin jatuh di tengah jalan. Tetapi Allah yang menyampaikan lemparan tersebut, masuk ke dalam mata-mata orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW pun turun serta dalam peperangan. Jadi Rasulullah SAW luar biasa, beliau berjihad dalam berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menangis, dengan minta kepada Allah, dengan merengek-rengek, sampai selendang mereka jatuh, sampai beliau jatuh, sampai selendang beliau jatuh, sampai beliau sujud, berdoa terus tidak berhenti-berhenti, sampai Abu Bakar kasihan melihat Nabi berdoa terlalu banyak, sampai Abu Bakar berkata, hasbuka ya Rasulullah, cukuplah engkau wahai Rasulullah, Allah akan mengabulkan doamu. Kemudian mereka berjihad, beliau berjihad setelah berjihad dalam berdoa dan juga berjihad dalam pertempuran. Maka beliau pun turun dalam pertempuran, bahkan beliau maju dalam medan pertempuran sampai paling dekat dengan kaum musyrikin. Al-Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib berkata, "Laqad ra'aituna yauma Badrin wa nahnu naludhu bi Rasulillah." Sungguh aku melihat bagaimana kaum muslimin pada hari perang Badar kami berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aqrabuna ilal adu. Rasulullah sallam paling dekat dengan musuh. Wa kana min ashaddin nasi yauma idzin ba'san, dan beliau adalah orang yang paling kencang peperangannya, ya perlawannya tatkala perang Badar. Kemudian juga Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini yang bicara Ali bin Abi Thalib ya. Saya ulangi, yang cerita ini Ali bin Abi Thalib. Bukan orang penakut. Ali bin Abi Thalib pendekar, jagoan banget Ali bin Abi Thalib. Termasuk sahabat-sahabat yang sangat jago, yang sangat pemberani. Bahkan ketika Rasulullah SAW berhijrah, dia yang tidur di tempat tidur Nabi. Dan ini bisa mengantarkan dirinya pada kematian. Karena rumah Nabi akan dimasuki oleh orang Quraisy dan bisa jadi langsung ditikam, disangka Nabi SAW. Jadi beliau adalah seorang yang sangat pemberani, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang bagaimana hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia sangat pemberani, dia berkata, kami tatkala perang Badar Rasulullah paling dekat dengan musuh dan kami berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga berkata, lamma hadaral ba'su yauma Badrin ittaqayna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala perang semakin menyala dalam perang Badar, maka kami berlindung di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min ashaddin nas. Beliau adalah orang yang paling kokoh, paling gigih dalam peperangan. Wa ma kana aw lam yakun ahadun aqraba ilal musyrikina minhu. Tidak seorang pun yang paling depan, yang paling dekat dengan musuh melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan Rasulullah sallam juga turun dalam peperangan, ya. Bahkan Rasulullah sallam menegaskan hal tersebut dalam satu hadis. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat dalam perang Badar, la yataqaddamanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu. Jangan seorang pun berani maju ke depan sampai aku yang lebih dahulu daripada dia. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mencontohkan peperangan, maju paling depan, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian menyerahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para sahabat, mereka berperang, kepahlawanan mereka dengan luar biasa, mereka berperang dengan keras, dengan gigi melawan kaum musyrikin, ya. Di antara orang-orang yang hebat, di antara para sahabat yang hebat dalam peperangan tersebut adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Dalam Sahih Bukhari dari Urwah bin Zubair, anaknya Zubair, Urwah bin Zubair, beliau berkata, "Kana fi Zubair thalathu dharabatin bisayf, ihdahunna fi 'atiqihi." Sungguhnya di Zubair bin Awam ada bekas tiga sayatan pedang. Dia bercerita tentang bapaknya. Bapak saya dulu di badannya ada tiga bekas sayatan pedang. Di antaranya di atik, yaitu di pundak pundak bapakku. In kuntu la udkhilu asabi'i fiha. Aku bahkan masukkan jari-jariku dalam lubang bekas bekas sayatan pedang tersebut. Artinya terbelah dan masih ada lukanya, ya. Atau apa bekas lukanya, ada bolongan sehingga anaknya Urwah bin Zubair bisa masukkan jari-jarinya ke dalam bekas lubang tikaman pedang tersebut. Qala duriba thintaini yawma Badr wa wahidatun yawma Yarmuk. Dua bekas tersebut, bekas sayatan pedang di terkena Zubair bin Awam tatkala perang Badar, dan yang ketiga tatkala beliau perang Yarmuk, ya. Kemudian juga di antara kepahlawan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang hasan, ya. An Amir Asy'abi, dari Amir Asy'abi beliau berkata, qila li Sa'ad bin Abi Waqqas, ditanyakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mata ujibta da'wah, ya, sejak kapan kau dikabulkan doamu? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal dengan mujabu da'wah, orang yang sangat dikabulkan doanya, kalau berdoa selalu dikabulkan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi sejak kapan dia begitu? Ya, qala yauma Badr, tatkala hari perang Badar, kuntu armi baina yadai Rasulillah, aku sedang melepaskan anak panah di depan Nabi, Nabi di belakang, kemudian dia melepaskan anak panah. Fa adau sahma fi kabidil qaus, lalu aku meletakkan anak panah di tengah-tengah busur. Summa aqul, kemudian aku berdoa, Allahumma zalzil aqdamahum, ya Allah goyangkanlah kaki-kaki mereka, orang Quraisy. War'ib qulubahum, ya Allah berikan rasa takut dalam hati-hati mereka. Waf'al bihim waf'al, ya Allah lakukanlah mereka begini, hancurkanlah mereka. Maka Nabi SAW berkata, Allahumma stajib li Sa'ad, ya Allah kabulkanlah doa Sa'ad. Sejak saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bayangkan dia berdoa yang mengaminkan siapa? Nabi SAW, yaitu dia berdoa Nabi mengatakan amin, ya Allah kabulkanlah doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Demikian juga Ibnu Mas'ud, sahabat ikut juga dalam perang Badar, dia berkata, "Laqad ra'aitu Sa'dan yuqatilu yauma Badrin qital al-Farisi war-Rajil." Sungguh aku melihat pada waktu perang Badar Sa'ad bin Abi Waqqas berperang seperti seorang yang sedang mengendarai kuda dalam peperangan atau sedang berjalan kaki, yaitu model peperangan dia ikuti. Ya, dia berperang seperti pasukan yang berjalan kaki, dan terkadang dia berperang seperti model orang yang sedang naik tunggangan kuda dalam berperang. Baik. Adapun kisah yang masyhur tentang kisah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, salah seorang dari sahabat yang dijamin masuk surga, dari 10 sahabat yang masuk surga, Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, aminu hadil ummah, orang terpercaya dari umat ini, disebutkan bahwasanya dia membunuh bapaknya. Jadi bapaknya Abu Abi Ubaidah ketika perang Badar ikut dalam pasukan kaum musyrikin. Kemudian dia mencari-cari anaknya untuk dia bunuh. Tetapi Abu Ubaidah sahabat ini menghindar. Dikejar bapaknya dia menghindar. Sampai akhirnya bapaknya ingin membunuh dia, akhirnya dia lawan, akhirnya bapaknya meninggal dunia. Yang bunuh Abu Ubaidah. Maka turunlah firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadallahu wa rasulah. Kau tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat kemudian bermesra-mesraan dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka bapak-bapak mereka, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka. Tetapi, dan seterusnya ayat dalam surat Al-Mujadalah, tetapi hadis ini hadis yang dhaif. Kisah ini kisah yang dhaif. Kata para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, dan juga para ulama yang lain, mereka mengatakan bahwasanya seperti Al-Waqidi, dia mengingkari hal ini dan dia berkata, adapun ayahnya Abu Ubaidah meninggal sebelum Islam di masa jahiliyah. Kemudian di antara sahabat yang hebat dalam peperangan dalam perang Badar adalah Hamzah ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, kenapa sangat disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama paman Nabi. Yang kedua saudara sesuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi dan Hamzah sama-sama ya disusui oleh Suwaibah. Kemudian yang ketiga umurnya tidak beda jauh, mungkin beda 2 tahun atau 3 tahun antara Nabi dengan Hamzah. Jadi pamannya Nabi tapi umurnya dekat dengan Nabi, seakan-akan sebaya. Ini menjadikan Nabi sangat sayang kepada pamannya Hamzah dan ternyata masuk Islam. Ternyata masuk Islam. Ketiga itu paman-paman Nabi ya belum ada yang masuk Islam kecuali Hamzah. Paman Nabi yang Nabi ketika diutus menjadi Nabi ada 4 orang. 2 kafir, 2 muslim. Yang kafir pertama Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Kemudian Abu Talib yang membela Nabi tapi meninggal dunia dalam kondisi kafir. Yang berikutnya Hamzah dan Al-Abbas. Hamzah masuk Islam. Dia awal-awal Islam, masuk Islam. Kemudian nanti meninggal dalam perang Uhud. Al-Abbas bin Abdul Muttalib belakangan. Dia menyatakan Islamnya tatkala menjelang Fathu Makkah. Ya. Jadi ketika itu yang paman Nabi yang Islam satu-satunya Hamzah bin Abdul Muttalib. Radiyallahu ta'ala anhu. Ya. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abdurrahman bin Auf bertemu dengan Umayyah bin Khalaf dan anaknya Ali bin Umayyah bin Khalaf, ya nanti akan datang kisahnya bagaimana terbunuhnya Umayyah bin Khalaf, yaitu Umayyah bin Khalaf berlindung kepada Abdurrahman bin Auf karena mereka dulu sahabat ketika masih di Mekah. Maka ketika itu Abdurrahman memegang salah satu tangannya menggandeng Umayyah bin Khalaf, kemudian satu tangannya menggandeng anaknya Umayyah itu Ali bin Umayyah bin Khalaf. Kemudian Umayyah bin Khalaf berkata, "Ya Abdul Ilah, mani rajul minkum al-mu'allam birishihi birishati na'amatin fi sadrihi?" Siapa sih di antara kalian tadi dalam perang? Ini kejadian setelah selesai perang Badar. Perang Badar selesai, semua sudah ditawan-tawan, di antara yang ditawan adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf kemudian ngobrol sama Abdurrahman bin Auf, dia mengatakan, "Wahai Abdurrahman bin Auf, siapa tadi laki-laki dalam peperangan, dalam pasukan kalian yang dia memakai tandanya itu berupa bulu-bulu dari burung onta ya, yang dia letakkan di dadanya?" Qultu dzaka Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu yang tadi pakai tanda di sini ada bulu-bulu dari burung onta adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Apa kata Umayyah bin Khalaf, "Dzaka alladzi fa'ala bina al-afa'il." Itu yang tadi bikin masalah banyak kepada kami dalam peperangan. Artinya Hamzah luar biasa, ya. Hebat dalam peperangan, membasmi atau membunuh banyak orang-orang kaum musyrikin. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya malaikat juga turut membantu pasukan kaum muslimin, ya. Dan inilah satu-satunya perang yang di mana para malaikat ikut serta langsung dalam peperangan tersebut. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Lam tuqatilil malaikatu fi yaumin siwa Badrin minal ayyam." Malaikat tidak pernah ikut langsung dalam peperangan kecuali perang Badar. "Wa kanu yakununa fi masiwahu minal ayyam adadan wa madadan la yadribun." Adapun selain perang Badar, maka para malaikat cuma datang membantu tapi tidak ikut dalam peperangan. Misalnya disebutkan bahwasanya para malaikat turun dalam perang Uhud, tapi mereka tidak ikut berperang, mereka hanya tugasnya menjaga Nabi SAW agar Nabi tidak dibunuh tatkala perang Uhud. Ya. Kemudian juga dalam perang Hunain, para malaikat turun juga dalam rangka untuk membuat rasa takut bagi kaum orang-orang kafir. Tetapi dalam perang Badar, malaikat ikut berperang. Di antara dalil yang menunjukkan para malaikat ikut berperang, ya, dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi kita sering singkat namanya Ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Al-Abbas paman Nabi. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Ibnu Abbas adalah sepupunya Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas berkata, "Bainama rajulun minal muslimina yawma idzin yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikin amamahu." Tatkala dalam perang Badar ada seorang muslim yang mengejar, mengintai seorang musyrik, diikuti terus di depan dia. Isami'a dharbatan bisauti fawqahu, tiba-tiba dia mendengar ada pukulan cemeti dari atas kepalanya, dia dengar. Wa sautal faris, kemudian dia mendengar seorang pasukan berkuda berkata, "Yakum," dia berkata pasukan berkuda itu, "Aqdim Haizum," wahai Haizum maju. Rupanya pasukan tersebut atau prajurit berkuda tersebut sedang menyuruh kudanya yang bernama Haizum untuk maju. Fanadhar ilal musyrik amamahu fakharra mustalqiyan. Tiba-tiba orang musyrik yang sedang dia kejar tiba-tiba terjatuh, sudah mati. Dia cuma dengar ada suara cemeti dan ada suara mengatakan aqdim Haizum. Ya majulah wahai kuda Haizum. Fanadhara ilaihi, kemudian dia melihat mayat orang musyrik tersebut, fa idza huwa qad khutima anfahu. Ternyata hidungnya sudah terluka, ya mungkin bekas kena cemeti tersebut. Wa syuqqa wajhuhu ka dharbati saif, ka dharbati saud. Tiba-tiba di wajahnya ada bekas cemeti, cambuk nempel bekas di wajahnya. Fakhdharra dzalika ajma', badannya menjadi hijau seluruhnya. Maka sahabat Al-Ansari ini yang melihat kejadian tersebut, dia pun datang kepada Nabi, kemudian dia cerita kepada Rasulullah SAW tentang kejadian tersebut, maka dia berkata, sadaqta dzalika min madadis sama'i tsalitsah. Kau benar, itu adalah pertolongan dari langit yang ketiga. Malaikat tadi yang datang dari langit yang ketiga. Kemudian juga dari Abu Umamah bin Sahal, dia berkata, qala li abi, ayahku berkata kepadaku, ya bunayya laqad ra'aituna yauma badar. Sungguh kami telah melihat kami dalam peperangan, kondisi kami pada waktu perang Badar. Wa inna ahadana la yushiru bi sayfi ila ra'sil musyrik. Sungguh salah seorang dari kami sedang mengarahkan pedangnya ke kepala seorang musyrik, tiba-tiba fayaqa ra'su an jasadi qabla an yasila ilahi. Tiba-tiba belum sampai kepalanya sudah putus di luar. Siapa yang potong? Siapa yang penggal? Malaikat. Ya. Demikian juga diriwayatkan dari Abu Daud Al-Mazini radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang ikut perang Badar, dia berkata, "Ini la'atba'u rajulan minal musyrikin li adribahu." Sungguh aku mengekori seorang musyrik, aku buntuti dia untuk aku bunuh dia. "Idh waqa'a ra'suhu qabla an yasila ilayhi sayfi." Tiba-tiba kepalanya sudah terputus sebelum pedangku mengenai kepalanya. "Fa'araftu annahu qad qatalahu ghairi." Aku tahu ternyata yang bunuh dia bukan aku. Demikian juga Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, "Ja'a rajul minal ansar qasirun bil Abbas." Ada seorang sahabat dari kaum Ansar, ketika selesai perang Badar, dia menawan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW. Dia tawan. Dibawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian Al-Abbas, paman Nabi, berkata, "Ya Rasulullah, inna hadha wallahi ma asarani." Kata Al-Abbas, "Ya Rasulullah, bukan orang pendek ini yang menawanku, bukan dia. Laqad asarani rajulun ajlah min ahsanin nasi wajhan." Yang sebenarnya mengalahkan aku, yang menangkapku adalah seorang yang tamban. Ya. Ala farasin ablaq, yang dia naik sebuah kuda yang kudanya ablaq, yaitu warna putihnya sampai kepada pahanya. Ma arahu fil qaum, aku cari-cari dari tadi aku tidak kelihatan, tapi dia yang nangkap saya, bukan orang pendek ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala al ansari, maka lelaki ansari tadi, sahabatnya, mengatakan, "Ana asartuhu, aku yang tangkap dia Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faqad ayyadakallahu ta'ala bimalakin karim." Kau telah ditolong oleh Allah dengan Allah kirim seorang malaikat atau satu malaikat yang mulia. Baik, habis azan kita lanjutkan insyaallah taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan dalil-dalil dan masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan bagaimana para malaikat ikut serta dalam perang Badar ya. Dan ini satu-satunya peperangan yang para malaikat ikut serta dalam peperangan dengan juga membunuh kaum musyrikin. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ya, ada dari Rafi' ya. Dia berkata ya, bahwasanya jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian Jibril berkata, ma ta'uduna ahla Badrin fikum, wahai Rasulullah, bagaimana para peserta perang Badar nilainya di tengah-tengah kalian? Maka Nabi menjawab, min afdhalil muslimin, para peserta perang Badar adalah termasuk kaum muslimin yang terbaik, atau perkataan yang semisal ini. Kemudian Jibril menimpali, kadzalika man syahida badran minal malaika, demikian juga malaikat-malaikat yang ikut perang Badar juga termasuk malaikat-malaikat yang termulia di antara para malaikat-malaikat yang ada ya. Para misal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya tatkala itu kaum musyrikin mengalami kekalahan yang luar biasa ya, kemudian mereka semakin diserang, para sahabat semakin semangat memerangi mereka, maka mereka semakin kalah, semakin kocar-kacir ya. Namun Rasulullah SAW melarang untuk membunuh beberapa orang dari kaum musyrikin ya. Orang-orang Quraisy, ada beberapa orang yang Rasulullah larang untuk dibunuh. Artinya kalau kaum muslim bertemu dengan mereka jangan dibunuh. Nabi berkata dalam hadisnya, "Inni qad araftu anna rijalan min Bani Hashim wa ghairihim qad ukhriju qurhan." Kata Nabi, aku telah tahu ada beberapa orang dari Bani Hashim, dari sukunya Nabi SAW. Nabi kan dari Al-Hashimi. Ya Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf ya, bin Qusay bin Kilab ya. Jadi Bani Hashim, anak-anaknya Rasulullah dari Bani Hashim. Rasulullah mengatakan ada beberapa orang dari Bani Hashim, dari kabilahnya Nabi, dan beberapa orang dari selain mereka, mereka ikut serta perang dalam perang Badar terpaksa, dipaksa oleh kaum Quraisy. La hajata lahum bikitalina, maka tidak perlu kalian kita membunuh mereka. Faman laqiya minkum ahadan min Bani Hashim fala yaqtulhu, maka siapapun dari salah seorang dari kalian bertemu dengan Bani Hashim maka jangan dibunuh. Wa man laqiya Abul Bakhtari bin Hisham, barang siapa di antara kalian bertemu dengan Abul Bakhtari bin Hisham fala yaqtulhu, jangan bunuh. Abul Bakhtari bin Hisham sudah pernah kita sebutkan, dia punya jasa besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dia termasuk dari orang-orang Quraisy meskipun dia musyrik, yang telah membatalkan pemboikotan kaum muslimin selama 3 tahun kurang lebih ya. Di antara jasanya adalah Abul Bakhtari bin Hisham. Kata Nabi, kalau ketemu dia jangan bunuh. Waman laki Al-Abbas bin Abdul Muttalib, siapa bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi, maka jangan bunuh dia. Fa innahu innama ukhrija mustakrahan, sungguhnya dia itu dibawa pergi ikut serta perang Badar karena terpaksa. Ya. Ketika mendengar perkataan Nabi, ada seorang sahabat namanya Abu Hudzaifah bin Utbah. Abu Hudzaifah bin Utbah. Ya, Abu Hudzaifah bin Utbah ini anaknya Utbah bin Rabi'ah yang bapaknya terbunuh di awal peperangan. Abu Hudzaifah bapaknya sudah tewas. Kita sebutkan tiga orang berperang, yaitu Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Al-Walid bin Utbah. Jadi bapaknya sama saudaranya meninggal. Dia Abu Hudzaifah bin Utbah. Ya, Abu Hudzaifah bin Utbah. Maka ketika mendengar Rasulullah SAW mengatakan jangan bunuh Bani Hashim keluarga Nabi SAW ya, karena mereka dipaksa keluar, maka Abu Hudzaifah pun berkomentar. Dia berkata, anaqtulu aba'ana wa abna'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natrukul Abbas. Ketika dia Nabi mengatakan jangan bunuh Al-Abbas bin Abdul Muttalib kalau ketemu dia, maka Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah berkomentar. Dia berkata, apakah kami membunuh bapak-bapak kami? Kami bunuh anak-anak kami, kami bunuh saudara-saudara kami, kami bunuh kabilah kami, kemudian kami biarkan Al-Abbas tidak terbunuh kalau kami ketemu. Wallahi la in laqituhu la ulhimannahu, demi Allah kalau saya ketemu dengan Al-Abbas saya akan bunuh dia. As-saif, saya akan menempelkan pedang pada badannya, akan saya bunuh. Maka sampailah perkataan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Aba Hafs, ayudrabu wajhu ammi Rasulillahi bis-saif?" Maka Nabi sedih. Karena beda kalau Utbah bin Rabi'ah keluar dengan sombong, ya. Memang benci kepada Islam. Adapun Abbas bin Abdul Muttalib, dia sayang kepada Nabi. Dan dia dipaksa untuk keluar. Tentu kasusnya beda. Ini bukan masalah muhabbat, bukan masalah kekeluargaan. Tapi Abbas kasusnya beda. Dia yang beri informasi kepada Nabi, dia sayang kepada Nabi. Dan dia, radhiyallahu anhu, meskipun waktu itu masih musyrik, dia keluar dalam kondisi terpaksa. Maka Nabi berkata, "Wahai Abu Hafs, wahai Umar, apakah wajah pamanku ya disayat dengan pedang?" Qala Umar, "Wallahi innahu la awwalu yawmin kannani fi Rasulullah sallam bi Abi Hafs." Kata Umar, "Baru pertama kali hari itu saya dengar Rasulullah memanggilku, memberi kunyahku dengan Abu Hafs." Ya. Qala, "Ya Rasulullah, da'ni li adrib unuqahu bisayf, wallahi laqad nafaq." Kata Umar marah, "Ya Rasulullah, biarkan aku bunuh Abu Hudzaifah. Sungguh dia telah terjerumus dalam kemunafikan." Ya. Maka Abu Hudzaifah sejak saat itu dia merasa bersalah. Dia mengatakan, "Ma ana bi amin min tilkal kalimati allati qultu yauma idzin wala azalu minha khaifan." Aku menyesal setelah mengucapkan perkataan tersebut, karena mungkin dia sedih, bapaknya meninggal, kemudian saudaranya meninggal, tahu-tahu Nabi bilang, "Pamanku jangan dibunuh." Ya, mungkin dia ada kesedihan sehingga dia mengucapkan kalimat tersebut. Dia mengatakan, "Aku merasa menyesal dan aku khawatir dengan perkataanku, illa antukaffiraha anni bisyahada. Aku merasa bahwasanya perkataanku tidak bisa aku bayar kesalahannya kecuali dengan aku mati syahid." Maka dia pun ikut serta dalam perang Ma'rakatil Yamamah tatkala melawan Musailamah Al-Kadzdzab, Musailimah Al-Kadzdzab, nabi palsu, kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka beliau pun mati syahid dalam peperangan tersebut tatkala usia beliau 56 tahun. Ya. Adapun Abu Al-Bakhtari yang kata Nabi kalau ketemu Abu Al-Bakhtari jangan bunuh. Ya, karena dia punya jasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingat jasa, ini orang baik harus dibayar meskipun dia kafir. Tapi dia pernah punya jasa besar. Kita mundur kembali ketika kita cerita tentang bagaimana ketika Bani Hashim diboikot selama 3 tahun sehingga banyak di antara mereka meninggal kelaparan, tidak boleh menjual kepada mereka, tidak boleh membeli dari mereka, tidak boleh menikah dengan putra-putri mereka, dan tidak boleh mereka menikah dari orang Quraisy yang lain, dan mereka dalam kondisi sulit sampai mereka makan bangkai dan yang lainnya. Intinya di antara orang Quraisy yang berjasa menyelesaikan itu semua pemboikotan selama 3 tahun sengsara adalah Abu Al-Bakhtari. Nabi ingat jasa mereka ini, orang-orang baik, di antaranya Abu Al-Bakhtari. Maka dalam peperang Badar dia ikut, Abu Al-Bakhtari ikut. Nabi mengatakan kalau ketemu dia jangan bunuh. Ada seorang sahabat namanya Al-Mujadzar bin Ziyad Al-Balawi. Dia bertemu dengan Abu Al-Bakhtari dalam peperangan. Dan Abu Al-Bakhtari ternyata bersama seorang temannya. Sama-sama dalam peperangan, ikut serta dalam perang Badar dari Mekah. Ya. Temannya tersebut namanya Junadah bin Mulaihah Al-Laythi. Maka Al-Mujadzar sahabat radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Al-Bakhtari, "Inna Rasulullah sallam qad nahana an qatlika." Wahai Abu Al-Bakhtari, Rasulullah sallam melarang kami untuk membunuhmu. Faqala wa zamili, kata Abu Al-Bakhtari, terus temanku ini Junadah gimana? Saya enggak dibunuh, tapi ini temanku Junadah, ini kami keluar berdua dari Mekah. Dia bagaimana? Qala Al-Mujadzar, "La wallahi, adapun dia tidak. Ma nahnu bitariki zamilika. Kami tidak akan membiarkan lolos temanmu itu. Kalau kau ya lolos. Adapun temanmu enggak. Ma amarana Rasulullah SAW illa bika wahdak. Yang Nabi larang untuk dibunuh adalah cuma engkau saja. Temanmu enggak." Abu Al-Bakhtari berkata, "La wallahi. La amutanna ana wa huwa jami'an. La tatahaddathu anni nisa'u makkata anni taraktu zamili hirsan ala al-hayat." Bayangkan bagaimana setia kawannya orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, meskipun harus mati. Dia mengatakan, "Demi Allah," dia bersumpah dengan nama Allah, "demi Allah, aku akan mati bersama dia. Kami mati bareng-bareng. Saya tidak mau nanti para wanita-wanita di kota Mekah ngomong kalau saya selamat dia mati. Sungguhnya Abu Al-Bakhtari ya meninggalkan kawannya mati terbunuh gara-gara pingin selamat." Enggak, hidup selamat bareng atau mati bareng. Subhanallah. apa namanya, setia kawan yang luar biasa. Dan ini di antara akhlak baik dari orang-orang musyrikin, ya, dari sejak zaman jahiliyah, yaitu mereka pemberani, dan nantinya mereka adalah setia kawan. Dan dia setia kawan, akhirnya setia kawan ini membuat dia binasa, Abul Bakhtari. Kemudian akhirnya terjadilah peperangan, dan akhirnya Mujadzar bin Ziyad membunuh Abul Bakhtari. Kemudian Al-Mujadzar pun datang kepada Nabi SAW mengabarkan dia telah membunuh Abul Bakhtari. Kemudian dia berkata, walladzi ba'athaka bilhaq, demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, demi Allah, laqad jahidtu alaihi an yasta'sira fa'atiyaka bihi, sungguh aku telah berusaha untuk menawan dia, tidak membunuh dia, aku ingin menawan dia agar aku bawa kepada engkau ya Rasulullah. Fa'aba illa an yuqatila, tapi dia tidak mau, dia ingin bunuh aku, ya sudah aku bunuh. Faqataltuhu, maka dia tidak mau aku tawan, dan dia berusaha membunuhku, akhirnya kami beradu, dan akhirnya aku pun bunuh dia. Inilah yang menimpa Abul Bakhtari, ya, akhirnya tewas dalam perang Badar karena dia setia kawan. Taib. Ini saja para muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masih lanjut tentang perang Badar, dan kita akan bagaimana tewasnya pembesar-pembesar perang Badar seperti Umayyah bin Khalaf, kemudian Abu Jahal, ya, bagaimana mereka tewasnya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ada yang bertanya? Ada ikhwan-ikhwan yang bergabung dalam talbiyah atau sudah paham, ya, sudah pada paham sehingga tidak perlu bertanya. Belum ada, ya, masya Allah, sudah paham insya Allah taala. Kalau begitu sampai di sini aja kajian kita, insya Allah Allah mudahkan kita bertemu dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.